Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab tentang hilm warifq, kelemah lembutan dan kesantunan, baiknya akhlak. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Muttafaqun alaih. Yassiru wa la tu'assiru. Rasulullah SAW sebutkan, permudahlah, jangan kamu persulit, dan beri bisyarah, berita gembira, dan jangan membuat orang lari. Di lafaz lain juga dari hadis Anas, yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tunaffiru. Yassiru, permudah, jangan kalian persulit. Wasakkinu, dan jadikan orang itu mendapat sakinah, merasa mendapat ketenangan. Belakang jauh bertentangan. Yang satu adalah perintah, yang satu adalah larangan. Lawannya menjadi larangannya. Taisir, yassiru, permudah, perintah untuk mempermudah dalam segala urusan. Wala tu'assiru, dan jangan kamu mempersulit. Mempersulit lawan dari mempermudah, dilarang oleh Rasul SAW. Basyiru, buat orang mendapat kabar gembira, senang. Wala tunaffiru, dan jangan membuat orang lari. Yang ini perintah, yang ini larangan. Dan ini dari Rasul SAW merupakan balagha dan jawami'ul kalim. Karena kalau seandainya Rasul hanya sebutkan satu bagian saja, misalnya kalau ada orang bertanya kenapa Rasul harus katakan yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan kamu persulit, itu kan mafhum, sudah difahami. Artinya ketika dikatakan misalnya yassiru, permudahlah, orang sudah paham artinya jangan dipersulit, jangan kamu mempersulit. Dan itu memang demikian. Tetapi kenapa Rasul menyebutkan secara lafadz dan nasnya wala tu'assiru wala tunaffiru, jangan kamu persulit, jangan kamu membuat orang lari? Hal ini faidahnya, hikmah yang ada dalam hadis ini, kalau seandainya hanya sepenggal saja, itu akan bisa menjadi dalil bagi sebagian orang yang dia mempermudah hanya sekali atau dua kali, dalam satu kasus atau dua kasus dia mempermudah, kemudian dia akan berhujah, saya sudah mempermudah, yassiru, saya sudah mengamalkan perintah ini walaupun sekali dua kali, nah, satu dua masalah, dan dia bisa benar dengan demikian. Tetapi dengan Rasulullah katakan wala tu'assiru, jangan kamu persulit, basyiru sakinu wala tunafiru, bikin orang itu tenang, sakinah, jangan membuat orang lari, menepis semua itu, bahwa ini seterusnya, tidak cukup hanya dalam satu dua masalah, tidak sekali dua kali, tetapi selalu dalam setiap masalah kita sebagai muslim dituntut untuk mempermudah, tidak mempersulit, membawa ketenangan, tidak membuat orang lari. Maka larangan ta'sir wala tu'assiru, larangan tanfir wala tunaffiru, itu selamanya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun, jangan membuat orang kesulitan, jangan membuat orang lari dari al-haq. Begitu pula hadis yang semakna dengan ini, wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan saling mengalahlah, saling menurut, jangan kalian saling berselisih. Kalau Rasul utus sahabatnya dua orang sebagai delegasi, sebagai utusan Rasul SAW, ya tentunya di dalam perjalanan ada ini, ada itu, gesekan, perbedaan ini. Rasul ingatkan, tatawa'a, saling menurut satu kepada yang lain, ini kemauannya begini, biarlah. Dalam perkara-perkara pribadi, dalam masalah-masalah duniawi, ya Allah ini maunya lewat sana, yang ini, wanu, jangan, aku pingin begini, ini kepingin berhenti di sana, ini kepingin berhenti di sini, masalah-masalah semacam itu. Tatawa'ah, saling menurut, demi agar tidak terjadi gesekan, supaya tidak ada perselisihan. Demikian sama, bahwa itu selalu, tidak hanya sekali atau dua kali. Hadis tentunya memerintah untuk orang itu menyampaikan tabsyir, berita gembira, yaitu dengan pahala yang Allah janjikan, keutamaan bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ancaman bagi orang yang membuat orang lain itu lari dari kebaikan, dari dakwah. Maka ini anjuran taklif, penjinaan hati agar orang itu hatinya jinak, menurut, terutama bagi yang baru mengenal Islam atau baru mengenal dakwah al-haq, agar tidak dipersulit dan tidak diperberat urusannya bagi mereka. Begitu pula orang yang anak yang baru atau mau menginjak usia baligh, mungkin saja lebih rewel, ini itunya, namanya juga masa-masa puber, biasanya tentunya si anak belum mengerti jati dirinya, kemana arah hidupnya, maunya pokoknya senang, gak boleh ada yang menghalangi keinginan dan kemauannya. Walhasil diarahkan, dinasehati, di ini, tetapi jangan kemudian dipaksa dan dikerasi. Diingatkan, kamu hidup begini, kamu akan dewasa, kamu akan tua, kemana hidupmu, pentingnya agama, pentingnya akhlak, akidah dan ilmu, syar'i dalam kehidupannya, diberi kesadaran agar terbuka hatinya, mengerti. Nah, yang dimaksud demikian, jangan kemudian dikasari, dipaksa, gak boleh kamu ini gini, ini bentak-bentak ini, gak bisa. Yassiru wala tu'assiru, ini disamakan dengan orang-orang tadi. Begitu pula orang yang baru meninggalkan kemaksiatannya, semula dia wes gelap sudah hidupnya dalam lembah dosa, maksiat segala macam, baru dia mentas, baru keluar, baru sadar, baru tobat, baru baik, begini-begini. Yang semacam ini gak bisa dikerasi, gak bisa kemudian dipaksa ini itu, kamu harus begini, gak boleh begini, hati-hati, ini, begini, begini. Akan mutung dan kembali kepada kemaksiatannya, na'udzubillah. Nah, karena merasa serba dipersulit, serba dikasari dan dipaksa, nah makanya perlu tarafuk dengan orang-orang semacam ini, perlu tahallum, perlu disantuni, kesantunan dilemah lembuti, dibaiki bagaimana dia semakin cinta kepada al-khair, kepada al-haq. Nah, demikian disabari orang-orang yang semacam ini dalam perkara ketaatan dan kebaikan, bitadarruj, berangsur-angsur dan bertahap diajarkan kepadanya. Yassiru wala tu'assiru, tentunya kata Imam At-Tabari, kalau ibadah terkait yang nawafil, bukan yang fardu, bukan yang fardu, agar orang tidak berkata, tafsir Imam Tabari ini penting, agar orang tidak berkata berpegangan dengan hadis ini, hadis Anas, Rasul katakan permudah, jangan disuruh sholat isya, sholat subuh, sholat enak-enaknya tidur dibanguni, harus sholat subuh, harus sholat duhur, enak-enaknya kerja, banyak pelanggan, sholat asar lagi asik-asiknya di sawah, ini itu. Permudah, jangan dipersulit. Tidak, nggak masuk. Itu penafsiranmu sendiri, itu kejahilan. Tetapi yang dimaksud perkara-perkara yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah, permudah, jangan dipaksakan atau dipersulit untuknya. Adapun yang fardu tetap harus diperintah kepadanya, diingatkan kalau itu kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya. Demikian pula terkait fardu, tetapi bagi orang yang punya udzur, misalnya orang sakit atau apalah, ada udzurnya, nah sholat misalnya, mungkin dia gak mampu berdiri, dia harus duduk, gak mampu duduk, dia harus baring, dipermudah. Tabshir, besyiru, beri kabar gembira, insyaallah gak apa-apa, sholatnya sah, diterima, begini-begini. Jangan kemudian ditaksir, dipersulit. Apa ini kamu ini sholat, duduk begini, gak boleh sholat, harus berdiri, harus begini, begini. Nah, akan mutung tentunya, dalam keadaan dia kesulitan, punya udzur yang menghalangi dirinya untuk menjalankan perintah. Begitu pula yang lain-lainnya, misalnya puasa Ramadan, dalam keadaan dia ada udzur, safar, atau sakit, atau yang serupa dengan itu. Termasuk dari bentuk taisir, dipermudah, adalah hadis yang telah lalu kemarin, bagaimana Rasul membiarkan si badui itu kencing di masjid, di pojok masjid, dibiarkan sampai selesai, baru kemudian dinasehati, tempat kencingnya disiram dan seterusnya. Taisir ma'ruf, kalau telah lalu penjelasan Kalau seandainya dia dilarang, dia menahan kencingnya, ngempet, kesakitan, kesulitan, atau bisa kececer-cecer kesana kemari di masjid, banyak titik yang kena kencingnya, bahkan ke tubuhnya atau ke pakaiannya, dan itu mempersulit. Makanya Rasul contohkan yassiru wala tu'assiru. Itu ucapan Rasul, itu pula contoh perbuatan yang beliau amalkan. Di dalam hadis ketika Rasul memerintah untuk dipermudah, ada dua faidah paling tidaknya. Yang pertama, membuat muslim, seorang hamba, tidak bosan, tidak mudah bosan dengan suatu amalan atau suatu ibadah. Gak bosan, karena dipermudah bagi dia. Mana yang mampu bagi kamu, bagaimana yang kamu bisa begini, sehingga dia gak merasa ada beban, gak merasa kalau dipaksa dan dikerasi begitu akan cepat bosan. Orang kemudian tiap hari misalnya diteter dengan nasihat, tiap kali, tiap hari, berkali-kali terus dihujani dengan omongan ini, bosan dia. Seakan merasa diinteli, seakan merasa diawasi, tidak dipercaya, jelek. Yang kedua, orang pula terbebas dari sifat ujub, bangga diri. Karena kalau tidak, seseorang bisa merasa dirinya lebih dan jauh, lebih tinggi, lebih sempurna dari orang yang ada kekurangan pada dirinya. Sementara pada dirinya sendiri, dia merasa segalanya dia lakukan. Kalau seandainya tidak diperintah untuk dipermudah, nah, dia merasa lebih enggak, aku enggak seperti Fulan. Fulan masih ini, masih itu, masih melakukan ini, itu. Sementara dia karena dipaksa dan dikerasi sedemikian rupa, merasa lebih dibanding yang lain-lainnya. Makanya Rasulullah isyaratkan di hadis lain, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang memaksakan diri. Juga yang Rasul sebutkan, lam ub'ath birrahbaniyah wa khairuddin indallah hanifiyatus samha. Agama yang paling Allah cintai adalah yang lurus, yakni tauhid, jauh dari syirik, dan samha, mudah, tidak memberatkan orang, tidak mempersulit orang dalam berbagai masalah. Tentunya ini sebatas koridor syariat, artinya tidak menyalahi syariat itu sendiri. Agar tidak ada yang berdalil dengan hadis ini, yang bermudah segalanya, oh, gak apa-apa ini, gak masalah ini, boleh, boleh, boleh. Nah, dengan dalil mempermudah tanpa memperhatikan nusus dan dalil-dalil yang ada. Nah, yang haram pun diperbolehkan, yang dilarang pun gak masalah. Nah, bukan demikian, tetapi semuanya dalam koridor tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, Hadis mengajarkan kepada kita bahwa dalam perkara dunia pun ada ghulu, ada sifat ekstrim dan melampaui batas, berlebihan, dan itu tercela dan dilarang. Makanya Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang dalam infak, dalam membelanjakan hartanya, tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak terlalu menahan, tidak terlalu pelit. Ya, ini di tengah-tengah itu, bukan pelit sama sekali, tetapi bukan juga terlalu los dan royal dalam membelanjakan hartanya. Di tengah-tengah itu memang sesuatu yang dibutuhkan, ada hajat yang diperlukan, ya dia keluarkan hartanya untuk itu. Itu dalam perkara-perkara dunia. Hadis tentunya umum bentuknya, mencakup segala permasalahan dalam perkara dakwah maupun itu perkara duniawi. Diperintah seorang muslim untuk mempermudah, tidak mempersulit, untuk membawa taskin, sakinu, karena riwayat yang lain di hadis Anas sakinu semakna dengan basyiru, membuat orang mendapat sakinah. Karena tanfir identik dengan masyakkah. Orang kalau sudah merasa keberatan, merasa ditekan dan dipaksa, dikungkung, akhirnya dia bisa lari, menjauh, meninggalkan dakwah, menjauh dari kebaikan, gak mau lagi sudah mendengar, gak mau lagi mendatangi majelis ilmu atau yang semisal itu. Ada masyakoh yang menjadi beban baginya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul katakan sakinu, buat orang itu mendapat sakinah. Dan telah lalu hadits Abu Musa dan Mu'ad yang diutus oleh Rasul SAW ke Yaman. Tadi wasiat Rasul kepada keduanya tatawa wala takhtalifa, saling menurutlah satu dengan yang lain, jangan kemudian kamu berselisih, masing-masing saling mempertahankan pendapatnya, kukuh, tidak mau mengalah, tidak mau menuruti apa yang dimaukan temannya, dan itu akan mempersulit dan akan keruh situasi di antara keduanya, dan itu tidak diharapkan, apalagi itu di perjalanan jauh, apalagi itu perjalanan yang lama. Makanya Rasul ingatkan tatawa, permudah. Kalas urusan-urusan yang bukan prinsipil, masalah-masalah yang sifatnya sebetulnya sepele, masalah yang tafih, masalah yang gampang, nggak perlu diperdebatkan, tidak perlu diperselisihkan, bahkan tidak perlu orang untuk mempertajam pendapat atau perselisihan dalam hal-hal semacam itu. Tatawa, diusahakan bagaimana tetap terjaga keharmonisan, keakraban, kemesraan di antara mereka berdua. Wala takhtalifa, jangan kemudian kamu berselisih, karena kalau enggak akhirnya dari perselisihan itu tersimpan dendam, tersimpan sakit hati, permusuhan, enggak nyaman sudah. Padahal kamu berdua dan perjalanan mungkin jauh atau lama. Bagaimana rasanya? Enggak nikmat sekali. Tapi kalau kamu tatawa masing-masing pihak, saling mengerti, saling ini, enak. Dan di situ butuh helm, butuh santun, butuh kelemah lembutan, taisir, tabsyir, seperti yang Rasul sebutkan. Begitu pula kalau ini difahami oleh suami maupun istri, disadari oleh masing-masing pihak, terutama suami tentunya sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga, agar langgeng kemesraan dan keakraban, kedekatan di antara mereka berdua tidak menjadi tajam, tidak menjadi besar perkara-perkara yang sebetulnya itu kecil dan bahkan remeh. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang pernikahan, Allah sebutkan makna kesolehan ini, karena yang semacam ini hanya difahami oleh orang yang soleh. Sifat-sifat seperti yang Rasul sebutkan dalam hadis Anas ini hanya orang soleh yang mengerti, yang tahu ilmu, faham sunnah, mengamalkannya. Allah sebutkan di dalam An-Nur 32, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum. Al-ayah. Nikahkan budak kalian yang wanita dan hamba-hamba kalian yang soleh. Artinya kesolehan penilaian penting pada diri seorang lelaki. Dia yang mengerti ilmu syar'i, faham sunnah nabinya, dengan itu dia memimpin keluarganya. Juga di dalam hadis Rasul ingatkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, kalian ridhoi, yakni yang melamar anakmu misalnya, melamar putrimu, melamar kakakmu, adikmu, atau siapa, orang yang agamanya kamu ridhoi, yakni orang ini ketahui orang soleh, akhlaknya pun baik begini, nah, menikahkan. Artinya Rasul gantungkan perintah untuk menikahkan maula, wanita yang dalam ketanggung jawabmu, itu kepada seorang lelaki yang ada din dan khuluknya, dinahu wa khuluquhu, ada agamanya dan akhlaknya. Ada agamanya bukan berarti kemudian dia muslim, alhamdulillah, ada Islamnya, selesai. Ya tentunya bukan hanya itu. Agama artinya dia mengerti tentang agamanya, soleh, faham tentang hak-hak hubungan suami istri. Nah, mempermudah dalam urusan berumah tangga mereka, menjaga kemaslahatan dan kemesraan di antara mereka. Demikian pula nilai akhlak wa khuluquhu, ini bahkan Allah sebutkan dalam An-Nur 26, wa thayyibat lit-thayyibin. Salah satu penafsirannya ma'ruf, wanita-wanita yang baik, yang salihah, yang muti'ah, yang taat, adalah bagi lelaki yang baik pula. Bagi lelaki yang saleh, bagi lelaki yang muti, yang taat kepada Allah, Nah, makanya Rasul SAW tidak menganjurkan ketika seorang wanita minta saran dilamar oleh Abu Jahm. Rasul katakan fulan, yakni Abu Jahm, la yadha asahu an atiqih. Jangan kamu terima lamaran fulan. Dia itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Memang ada dua penafsiran, ada yang bilang sering safar, ada yang mengatakan berarti dia, dan itu ada di lafaz lain di riwayat, dharab linnisa, sering mukul istrinya. Ya, diibaratkan tongkat itu di pundaknya, sering mukul. Ya, ini kurang dalam masalah muamalahnya dengan istrinya, nah, mempersulit keagamaannya dan akhlaknya, kurang dalam dia muasyarah dengan istrinya. Maka Rasul anjurkan, jangan kamu terima lamarannya fulan. Nah, padahal itu kesolehan ada padanya secara umum, tetapi karena sifat ini yang diinginkan di dalam rumah tangga, kemesraan, kebahagiaan, sakinu, orang berharap mendapat ketenangan, kebahagiaan, kemesraan, keharmonisan. Kalau itu tidak didapati dalam rumah tangganya, ngapain menikah? Apa yang diharapkan dari pernikahannya? Sementara dia tidak mendapati tujuan utama dari tujuan-tujuan nikah. Rasulullah sebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Yang paling dekat denganku kedudukannya nanti di yaumul qiyamah, dan paling aku cintai dari kalian adalah yang terbaik yang terbaik akhlaknya dari kalian, yang paling mulia akhlak dia di antara yang lainnya. Orang jika ada din dan akhlaknya, jika dia punya agama yang dia yakini akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumul qiyamah, dan akhlak yang dia hiasi dirinya dengannya, jika istrinya membuat dia senang, ajabathu imra'atuhu zaujatuhu, membuat dia cocok sudah seperti yang dia maukan, pas persis seperti yang dia maukan sudah istrinya, kecantikannya boleh masuk seperti yang kamu inginkan, agamanya masya Allah, ibadahnya ininya, akhlaknya, servisnya, layanannya kepada suaminya, hartanya, masya Allah sudah seperti yang dia inginkan, ajabathu, maka betul-betul dia semakin mencintai dia, semakin menghormatinya, semakin menghargainya, dia meneman istilahnya, disayang-sayang. Itu kalau istrinya membuat dia kagum. Wa illam tu'jibhu, tetapi jika si istri ternyata tidak membuat dia senang, ternyata dia kecewa, Misalnya raut wajahnya ternyata tidak seperti yang dia harapkan, kok begini ternyata, kok begitu, ternyata kok pendek, dia pingin yang semampai tinggi, ternyata kok hitam, dia pingin yang putih sekali, ternyata kok begini, ternyata kok begitu, sifatnya ini, sifatnya begitu, wataknya kok begini, kurang dia senangi. Wa illa pada akhlaknya atau agamanya, walhasil intinya dia tidak cocok, kurang senang dengan istrinya. Jika dia orang yang beragama, jika dia orang yang berakhlak, dia tidak akan mendzalimi istrinya yang seperti itu. Makanya Rasul katakan, kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, pentingnya di situ. Kamu titipkan putrimu kepadanya, ternyata putrimu membuat dia kagum dan cocok sama sekali sama dia, betul-betul dia hormati, dieman-eman sama dia, disayangi, dimuliakan luar biasa. Ternyata tidak membuat dia cocok, tidak membuat dia senang, tidak dia zalimi. Tidak dia zalimi, tidak dia sakiti, tidak dia telantarkan, tidak dia sia-siakan. Nah, dia sadar, ini tanggung jawab, ini amanat dari Allah, sebagaimana dia juga tidak ingin itu diperlakukan pada putrinya atau adik atau kakaknya atau ibunya. Begitu orang yang beragama, begitu orang yang berakhlak. Nah, ya mungkin di antara kita mungkin sudah ada atau yang belum putrinya sudah dewasa misalnya. Kalau seandainya dilamar orang, putrimu yang mulai lahir, kamu yang besarkan, kamu yang menyayangi, kamu yang menyekolahkan dan segala-galanya, sudah gede, perawan, dinikahi, qabil tu nikah, sudah dinikahi sama fulan, ternyata tidak pernah diberikan hak-hak dia, ditelantarkan, disia-siakan, walhasil tidak dimuliakan sama sekali layaknya seorang istri. Terlantar dan sakit hati si istri ini, putrimu. Nah, dia menangis mungkin luar biasa. Bagaimana perasaanmu sebagai bapaknya? Ridho kamu? Putrimu diperlakukan demikian. Nah, tidak dihormati layaknya istri. Disayangi, dihormati, tutur kata suaminya kepada dia baik, muamalahnya demikian dijaga dan segala-galanya sudah. Ternyata tidak, sebaliknya. Sebaliknya. Nah, ditelantarkan dan disia-siakan. Bagaimana perasaanmu? Kira-kira apa ucapan kata yang keluar dari lisanmu kepada lelaki itu? Nah, fulan, begini, begini, begini, begini. Kalau kamu gak ridho putrimu dibegitukan, orang lain pun sama, gak ridho putrinya kamu perlakukan demikian, gak akan rela mereka. Wanas sawasi, ya, manusia sama dalam hal-hal semacam itu. Nah, demikian pula orang yang soleh, orang yang beragama, orang yang punya akhlak dalam mensikapi istrinya, dalam memuamalai atau muasyarah, kepada muasyarah kepada pasangan hidupnya ini. Nah, intinya itu. Makanya Allah katakan, faimsakum bima'ruf au tasrihun biihsan. Imma kamu pegang dengan ma'ruf atau kamu lepas dengan baik pula. Ihsan, tasrih, dilepas. Artinya seperti tadi, ajabatkah perempuan ini membuat kamu senang? Imsak bima'ruf, kamu tahan, artinya kamu eman, kamu pegang. Masya Allah, ini perempuan membuat saya senang, membuat saya bahagia, membuat saya begini, begini. kamu tahan, kamu eman-eman, kamu muliakan, kamu hormati, kamu cukupi, kamu senangkan. Ternyata lam tu'jibka, tidak membuat kamu kagum dan senang kepadanya, tasrih bi ihsan, lepas dengan baik. Layaknya kamu mengambil dari keluarganya dengan baik, kamu tidak ini itu, ya sudah kembalikan dengan baik pula. Jangan kemudian kamu jadikan dia seperti mu'allaqah, seperti yang digantung. Jatuh tidak, di atas juga tidak. Tergantung-gantung yang terkatung-katung nasibnya. Dikembalikan ke keluarganya, enggak. Bersama kamu, kamu anggap dan kamu perlakukan layaknya istri, dihormati, juga enggak. Terkatung-katung begini. Fatadaruha kal mu'allaqah, dicela oleh Allah, dilarang kepada mukminin. Din wa khuluq, itu orang yang beragama dan berakhlak. Makanya Rasul ingatkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu, orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, jika itu ada padanya, semua makna yang kita sebutkan itu akan selalu dia ingat dan dia pertanggungjawabkan semuanya di yaumul qiyamah. Seperti yang Rasulullah sebutkan, wa innallaha hatta yas'alur rajul fi ahli baiti ahafidha dhalik am dhayya'ahu, sampai Allah tanya seorang suami pada keluarganya, istrinya, apakah dia jaga itu amanat atau dia menyia-nyiakannya. Ma'ruf ikhwati bahwa Rasulullah SAW menyebutkan istausu bin nisa, aku wasiatkan kalian kepada istri-istri kalian. Tentunya wasiat itu perkara penting, perkara besar, dan untuk perkara yang penting besar pula. Di Hajatul Wada juga Rasul sampaikan, ala wastausu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan baik-baik kalian kepada istri kalian. Wasiat, fa innama hunna awan indakum, karena mereka itu tawanan pada kalian. Tawanan, kalau dalam peperangan kan, kalau musuh ditangkap kan ditawan. Nah, jadi tawanan, nasib tawanan ini ya tergantung siapa yang menawannya. Kalau kemudian pasukan yang menawan ini baik hati, bagus nasibnya tawanan ini. Ditaruh tempat tinggal yang layak, malam misalnya dingin dikasih selimut, walaupun dia tawanan, dihormati, kasih makanan yang layak 3 kali sehari misalnya, dikasih jus, dikasih minuman, dikasih ini, dihormati walaupun dia tawanan, tidak semena-mena. Nah, tapi kalau sudah yang menawan ini na'udzubillah, ya sudah, nasibnya sudah, tidur suruh di tekel situ, makan mungkin sisa-sisa makanan pasukan kalau ada, ya Allah, dari sampah kalau perlu dikasih. Nah, mungkin dia BAB di tempatnya, gak disediakan tempat layak, tersiksa dia. Tergantung yang menawan siapa. Istri tawanan pada seorang suami, seperti yang Rasul sebutkan, dia tawanan, bisa berbuat apa. Keluarganya jauh misalnya, di luar kota, bahkan mungkin di luar pulau sana, tawananmu di rumahmu, dia gak senang sama kamu, dia sakit hati, dia mangkel, dia ini, mau lari kemana? Sementara dia tahu, miskinah, wanita salihah ini, mau lari, gak izin suaminya, gak boleh. Keluar rumah tanpa suaminya, haram, gak boleh. Tawanan, miskinah. Sementara suaminya menyia-nyiakan dia, tidak diperlakukan dengan baik, tidak dimuamalai dengan ma'ruf, tidak dimuasyarai dengan ma'ruf. Makanya Rasul ingatkan, istausu bin nisa khaira akuwasiatkan kepada kalian untuk baik-baik kepada istri kalian. Taisir, dipermudah urusan, tidak dipersulit, tidak diberatkan permasalahan yang dia hadapi, diringankan mana yang itu membawa sakinah, mana yang membuat orang itu tenang dan senang hati dalam batasan yang ma'ruf. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, laqad tafa bi ali Muhammad nisaun kathir yashkuna azwajahun, telah datang di keluarga Muhammad SAW, ini banyak yang ke rumah Rasul, para istri yashkun, mengeluhkan suami mereka. Suamiku ini begini, suamiku itu begitu, mengeluh, mau kemana mereka? Mengadu ke Rasulullah SAW sebagai imam, sebagai Rasul SAW. Nah, ya ini kurang baiknya muamalah mereka kepada istri-istrinya. Maka Rasul sampaikan kepada mereka, laisa ulaika bikhiyarikum, laisa ulaik bikhiyarikum, para suami yang seperti itu bukan orang terbaik kalian. Para suami yang seperti itu bukan orang terbaik kalian. Yang membuat para istri pun sampai mengeluh. Nah, terkadang miskinah masih masya Allah menjaga kehormatan suaminya, gak ada orang lain tahu. Dalam keadaan dia sudah Allah biha alim, hanya Allah yang tahu sudah penderitaan dan kesulitan dan kesusahan, keberatan yang dia hadapi. Yang jelas seperti yang Rasulullah sebutkan, itu menjadi hak dan tanggung jawab seorang lelaki kepada istrinya, seperti tadi, taisir itu yang diperintah, dipermudah urusannya, digampangkan, buat orang itu merasa bahagia, senang, mendapat bisyarah, tabsyir, bukan tanfir, membuat orang semakin cegeh, membuat orang semakin pobi dan lari, menjauh, semakin benci dan semakin emosi, merasa terzolimi dan tersakiti, tersulitkan dengan ucapan atau perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.